Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan di halaman 138. Namun sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf, karena ada beberapa kendala teknis, sehingga agenda pagi ini tertunda sangat telat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi setiap usaha kita dalam belajar ilmu agama. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki buku Fikih Bermadhab, silahkan dibuka mulai halaman 138. Tentang keberadaan ulama yang mempelajari metodologi madhab. Saya berikan gambaran secara umum yang ini berkali-kali kita sampaikan, memudahkan bagi kita untuk memahami apa sih hubungan antara ulama mujtahid dengan para muridnya dan masyarakat awam secara umum. Diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa di situ ada sebuah pohon. Yang pohon ini memiliki buah. Ada pohon dan pohon ini memiliki banyak buah. Lalu ada orang yang ingin mengambil buah itu. Ada orang yang bisa mengambil buah itu. Dan ada orang di sekitarnya yang mereka tidak bisa mengambil buah itu. Sehingga bagi orang yang berada di sekitarnya, dia hanya bisa mengambil buah, dia hanya bisa menikmati buah itu apabila diambilkan oleh orang ini. Kemudian si A ini yang mengambil buah tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing orang yang punya keahlian dalam memetik buah. Ada yang menggunakan metode A, ada yang menggunakan metode B, ada yang menggunakan metode C, dan seterusnya. Sehingga ada banyak cara di sana. A ketika memetik pohon, dia menggunakan metode A. B ketika memetik pohon, dia menggunakan metode B. C juga demikian. Dia menggunakan metode yang berbeda. Baik, dan orang yang berada di sekitarnya siap untuk mengkonsumsi buah itu sesuai dengan bagaimana cara A, cara B, cara C dalam memetik buah. Akhirnya setelah A, B, C selesai memetik buah, maka masyarakat yang berada di sekitarnya bisa menikmati buah itu. Baik. Pohon ini adalah dalil syar'i. Sedangkan buahnya adalah hukum. Sementara A, B, dan C yang dia berusaha untuk memetik buah dan dia punya kemampuan untuk itu. Ini adalah ulama mujtahid yang mau memetik hukum dari pohon yang merupakan sumber dalil. Sementara masyarakat awam yang berada di sekitarnya, masyarakat yang berada di sekitarnya adalah para talibul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama, dan masyarakat awam yang mereka ingin mendapatkan buahnya. Baik. Kemudian yang terjadi, masyarakat yang berada di sekitarnya ini, ada yang dia hanya mengambil buahnya saja. Dan dia tidak belajar bagaimana ulama A, ulama B berusaha mengambil buah itu. Dia tidak belajar. Dia tidak belajar bagaimana ulama A, B, C mengambil buah. Tapi dia hanya memanfaatkan buahnya saja. Sementara ada di antara orang yang berada di sekitarnya ini yang mempelajari metodologi. A itu kalau memetik buah, oh caranya kayak gini. B ketika memetik buah, caranya seperti ini. C, ketika memetik buah caranya seperti ini. Akhirnya dia mempelajari metodologi bagaimana ulama mujtahid dalam menyimpulkan sebuah hukum dari dalil yang ada di hadapannya. Itulah yang kami maksud, ada orang yang dia belajar metodologi madhab. Baik, coba kita baca keterangan yang ada di buku. Bermadhab dengan mengikuti metodologi para ulama dalam menyimpulkan dalil adalah teknis bermadhab yang umumnya dilakukan oleh para ulama. Teknis bermadhab yang umumnya dilakukan oleh para ulama. Kita mengenal ulama besar di mazhab Hanafiyah ada Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Ada Ibnul Hajj Al-Maliki. Ada An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ada Ibnu Rajab dalam mazhab Hambali. Jadi Anda bisa lihat di sini semuanya dikasih embel-embel di belakangnya Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Sehingga mereka dikasih identitas bahwasanya beliau berada di mazhab A, mazhab B, mazhab C. Mereka adalah deretan ulama yang bernisbah kepada mazhab tertentu karena mereka belajar mengikuti sistematika dasar dalam mazhab-mazhab tersebut. Mereka belajar mengikuti metodologi yang dilakukan oleh ulama tersebut, ulama imam madhabnya, dalam menggali dalil. Imam Ibn Baz rahimahullah mengomentari sikap anti madhab, la madhabiyah, yang sampai mengingkari penisbatan diri kepada madhab tertentu. Ada sebagian orang yang berpendapat, tidak boleh kita menyebut diri kita si A, Asy-Syafi'i, si B Al-Maliki, si C Hambali. Tidak boleh. Nah, dikomentari oleh Syekh bin Baz, tidak benar larangan semacam itu. Beliau mengatakan, wa qawlu man qal, mengenai pendapat tentang la madhabiyah. Hadza, kata beliau, in arada alla yajiba at-tamadhhuba, in arada alla yajiba at-tamadhhubu walaysa bilazimin fahuwa sahih. Jika yang dimaksud dengan la madhabiyah tidak boleh bermadhab, maksudnya adalah orang tidak wajib dan tidak ada keharusan untuk bermadhab, maka ini benar. Dan memang demikian. Karena kita tidak wajib untuk mengikuti pendapat siapapun selain Nabi SAW. Sehingga sebagaimana saya tidak wajib mengikuti Hambali, tidak wajib mengikuti Syafi'i, tidak wajib mengikuti mazhab yang lain. Demikian pula ulama Hambali tidak wajib mengikuti Syafi'i, dan ulama Syafi'i tidak wajib mengikuti Hambali, demikian pula mazhab yang lain. Maka jika tidak wajib mengikuti salah satu mazhab, berarti juga tidak wajib mengikuti salah satu di antara empat mazhab. Jika kita tidak wajib mengikuti satu mazhab, berarti juga tidak wajib mengikuti salah satunya. Dipahami ya? Kamu harus Syafi'i. Kalau nggak Syafi'i berdosa. Misalnya ya. Ini kan nggak benar. Kamu harus Maliki. Kalau nggak Maliki berdosa. Ini juga nggak benar. Demikian pula untuk mazhab yang lain. Karena kita tidak wajib untuk mengikuti mazhab tertentu. Terus ada empat mazhab. Kita juga tidak wajib mengikuti salah satu dari empat mazhab ini. Karena kita tidak wajib mengikuti siapapun di antara manusia. Perhatikan ya, tidak wajib. Kita tidak wajib mengikuti siapapun di antara manusia kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tidak wajib. Bukan wajib tidak. Tidak wajib artinya kalau mau mengikuti silahkan. Namun tidak wajib bagi siapapun untuk mengikuti. Baik, ini keterangan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan la madhabiyah, tidak ada madhab. Jika yang dimaksud adalah tidak wajib mengikuti madhab tertentu, ini benar. Wa in arada annahu la yajuzu ayyantasiba falaysa bisahih. Namun jika maksudnya adalah tidak boleh bernisbah kepada madhab tertentu, falaysa bisahih, ini tidak benar. yajuzu ayyantasibal insanu ila ayyakuna syafi'iyan au hambalian au malikian au hanafiya. Diperbolehkan bagi seseorang untuk bernisbah kepada syafi'i, hambali, maliki atau hanafi. Li'annahu nasha'ala dhalika. Nah, bernisbah itu kenapa? Nah, di sini beliau sebutkan, li'annahu nasha'ala dhalika wa ta'allama ala masyayikhihim. Ya. Karena dia berangkat dari madhab itu. Dia berangkat dari madhab itu. Sehingga belajarnya itu dari madhab tersebut. Wa ta'allama ala masyayikhihim. Dan dia belajar dari guru madhab-madhab mereka. Sehingga dia ikut syafi'iyah. Karena guru-gurunya bermadhab syafi'i. Sehingga beliau tahu bagaimana alur fikih Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i dalam menyimpulkan dalil. Dia mempelajari bagian metodologi. Berdasarkan keterangan di atas dan beberapa hal yang maka ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Dan ini juga menyangkut keterangan sebelumnya ya. Yang tentang penjelasan Ibnu Qayyim dan seterusnya, maka kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam memahami agama, seorang Muslim pasti mengikuti pendahulunya. Kita ulang, bahwa dalam memahami agama, seorang Muslim pasti mengikuti pendahulunya. Ini tidak disebut ta'assub atau taklid selama hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti kebenaran dari ijtihad imamnya, karena setiap manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran. Sehingga, ya, si A ingin belajar bagaimana cara sholat. Lalu dia menggali dalil-dalil tentang sholat. Saat dia menggali dalil-dalil tentang sholat, ada banyak bagian dari dalil yang tidak dia jumpai. Nah, kemudian dia bertanya kepada B. B ngasih penjelasan. Maka dalam hal ini A ikut B untuk bagian yang tidak diketahui oleh A. Dan masih ada bagian yang belum dia ketahui. Lalu dia tanya C. C ngasih penjelasan. Saya punya ilmu seperti ini. Oh, berarti ini ada sunnah yang belum saya lakukan. Yang kayak gini ini insya Allah hadisnya sahih. Lalu A ikut C dalam masalah ini. Dan demikian seterusnya. Karena siapapun manusia, pasti dia punya keterbatasan dalam memahami kebenaran secara utuh. Sehingga dilengkapi dengan cara dia belajar kepada A, dia belajar kepada B, dan seterusnya. Selanjutnya, bermadzhab dalam pengertian di atas, hukumnya dibolehkan. Meskipun bukan suatu keharusan, karena seseorang tidak wajib mengikuti seluruh pendapat mujtahid manapun. Kewajiban kita ketika terjadi perbedaan pendapat adalah mengikuti pendapat yang paling mendekati kebenaran. Sehingga Allah akan meminta pertanggungjawaban. Jika kebenaran itu sudah ada di hadapan matanya, maka orang ini punya kewajiban untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena sudah ada di hadapannya. Sudah? Ini prinsip. Nah, dalam mengikuti kebenaran, itu kan tidak berpihak kepada salah satu mazhab. Bisa jadi, ada di mazhab X, ada di mazhab Y, ada di mazhab Z, dan ada di mazhab yang lain. Karena kebenaran tidak dibatasi dengan pendapat 4 mazhab. Yang ketiga, menisbahkan diri sebagai pengikut mazhab tertentu tidaklah dilarang, kondisi ini menjadi hal umum yang terjadi di tengah para ulama. Sehingga kalau disebut, apakah kita boleh mengatakan fulan syafi'iyah? Silahkan. Si A syafi'i, si B hambali, si C maliki, silahkan. Tidak dilarang. Dan itu sudah umum, para ulama sudah menggunakan itu sejak masa silam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bernisbah kepada mazhab itu seperti bernisbah kepada sukunya. Seperti bernisbah kepada suku. Orang boleh bernisbah kepada suku. Misalnya, si A At-Tamimi, berarti dia berasal dari Bani Tamim. Si B Al-Makhzumi, berarti dia berasal dari Bani Makhzum. Si C Al-Adawi, berarti dia berasal dari Bani Adi. Si X Al-Umawi, berarti dia berasal dari Bani Umayyah. Dan itu umum di masyarakat. Bahkan sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ya, sehingga kita mengenal beberapa nama yang masyhur, misalnya siapa? Fulan Ats-Tsaqafi, Fulan Ad-Dausi, si A dari ini. Itu ma'ruf di masa silam. Sejak zaman sahabat. Sehingga ketika bernisbah kepada suku tertentu, tidak disebut sebagai ta'asub terhadap suku itu, namun mimba bita'rif, dalam rangka untuk identitas. Sehingga fulan kenapa bernisbah kepada Bani Adi? Karena dia berasal dari Bani Adi. Si fulan kenapa bernisbah kepada Bani Tamim? Karena dia berasal dari Bani Tamim. Abu Bakar At-Tamimi, Umar bin Khattab Al-Adawi, Uthman bin Affan Al-Umawi, Ali bin Abi Talib Al-Qurashi. Sehingga dari empat Khulafaur Rashidin itu berasal dari suku yang berbeda-beda. Ya. Ada sahabat yang berasal dari Bani Makhzum, Khalid ibn Walid Al-Makhzumi. Dan Bani Makhzum ini baninya Abu Jahal. Abu Jahal Al-Makhzumi. Khalid bin Walid juga dari Bani Makhzum. Karena Walid ibn Mughirah ayahnya termasuk salah satu pemuka dari Bani Makhzum. Tayyib. Sehingga bermadhab itu sebagaimana bernisbah kepada suku. Dan bernisbah itu tidak melambangkan taklid. Tidak melambangkan taklid. Maka orang bernisbah kepada A, kepada B, kepada C, itu tidak melambangkan taklid. Sebagaimana dia bernisbah kepada suku juga tidak melambangkan taklid. Karena mimba bi ta'rif itu bagian dari identitas yang melekat pada dirinya. Nah, selanjutnya coba kita baca yang keenam, perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Kita akan mengulang keterangan di atas mengenai perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Dr. Khalid Ar-Ruwaiti dalam disertasinya tentang bermadhab At-Tamadhub, ini 3 jilid ya, menyebutkan perbedaan antara bermadhab dengan taklid. Beliau mengatakan, bermadhab itu mengambil pendapat ulama mujtahid. Adapun taklid mengambil pendapat orang lain, baik dia mustahid maupun bukan mustahid. Sehingga orang yang taklid belum tentu taklid kepada mustahid. Misalnya dia taklid kepada tokoh agama A. Padahal tokoh agama A ini bukan mustahid. Bahkan bisa jadi dia bukan ulama. Suruh moco kitab raiso misalnya. Cuman pintar ngomong, lalu diikuti oleh orang. Sehingga sebenarnya dia orang yang bodoh dalam masalah agama, tapi diikuti oleh orang lain. Maka dalam hal ini, dia bertaklid. Jika ada orang yang taklid kepadanya, berarti dia bertaklid kepada yang bukan ulama. Itu contoh di Indonesia cukup banyak seperti ini. Yang kedua, bermadhab umumnya linier. dari ulama mujtahid tertentu. Adapun taklid mengambil pendapat dari berbagai tokoh, tergantung orang yang ditanyai. Sehingga kalau bermadzhab, karena dia tahu, saya Syafi'iyah, belajarnya melalui jalur Syafi'i. Linear dia. Dalam madzhab Syafi'i, tahapan buku yang harus dipelajari ini, X, Y, Z. Agar nanti dia bisa membuat kesimpulan yang benar terkait masalah fikih. Baik. Sehingga dia linear. Ini umumnya bermadzhab. Sementara kalau taklid, ya terserah. Ya, misalnya di kesempatan ini dia tanya kepada ulama Hambali. Di kesempatan yang lain dia tanya kepada ulama Syafi'i. Di kesempatan yang lain dia tanya kepada ulama Maliki. Dan seterusnya. Yang ketiga, bermadzhab itu seperti mengikuti sebuah sistem yang terdiri dari fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Ya, ada kurikulumnya. Bermadzhab itu seperti ada kurikulumnya. Seperti sekolah, ada kurikulumnya. Sehingga ketika dia mengaku, saya bermadzhab Syafi'i. Berarti ketika itu jujur, ketika pengakuan itu benar, dia belajar fikih ini linear mengikuti kurikulum madzhab Syafi'i. Nanti dia belajar misalnya matan, buku-buku matan. Buku-buku matan itu pernyataan-pernyataan ringkas dalam masalah fikih di madzhab Syafi'i. Kemudian nanti dia naik kelas ke buku-buku yang menyebutkan tentang ikhtilaf dalam madzhab Syafi'i. Masih satu madzhab. Lalu dia naik lagi membaca buku tentang fikih perbandingan madzhab. Madzhab Syafi'i bilang apa, nanti madzhab yang lain bilang apa. Kemudian dia tarjih dengan menggunakan pendapat Syafi'iyah. Jadi sifatnya linear. Adapun taklid tidak memiliki sistem sama sekali. Karena dia tidak belajar. Taklid itu hanya mengikuti apa yang dia dengar. Yang keempat, bermadzhab secara umum bisa menjadi metodologi belajar fikih. Thoriqut tafahum. Bermadzhab itu bisa menjadi thoriqut tafahum, metodologi belajar fikih. Karena dia sifatnya linear. Adapun taklid bukan metode belajar fikih. Sehingga orang yang taklid dari dulu ya seperti itu aja. Hanya bisa bergantung kepada tanya jawab yang disampaikan oleh ustaz misalnya. Atau oleh kiai ketika dia enggak punya masalah, ketika dia punya masalah tanya. Tidak lebih dari itu. Itulah taklid. Sehingga taklid dengan bermadzhab itu berbeda. Taklid dengan bermadzhab itu berbeda. Maka kata kunci dari bermadzhab intinya adalah mau belajar. Sehingga boleh kita sebut, mohon maaf saya pakai istilah agak kasar misalnya, omong kosong kalau ada orang menyatakan dirinya bermadzhab, tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Dia menyatakan, saya Syafi'iyah, tapi dia enggak pernah belajar tentang fikih Syafi'i. Saya Hambali, tapi dia enggak pernah belajar fikih Hambali. Saya Maliki, tapi dia tidak pernah belajar fikih Maliki. Terus apa fungsi bermadzhab kalau ternyata dia tidak pernah belajar tentang apa yang pernah diajarkan oleh ulama? Maka kata kuncinya adalah belajar. Bukan sebatas mengklaim, saya bermadzhab A, saya bermadzhab B, saya bermadzhab C. Kalau hanya sebatas klaim seperti ini, cah cilik ya iso. Anak kecil juga bisa. Ya. Baik, di sini saya sebutkan tentang disertasi At-Tamadhub. Judul aslinya adalah At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah Naqdiyah. Karya Dr. Khalid bin Musa'id Al-Arwaiti. Merupakan disertasi penulis di jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Muhammad bin Suud Riyadh. Disertasi ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama, terbit pada tahun 1431. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan sekarang masih dijadikan sebagai rujukan ketika orang ingin belajar tentang fikih bermadhab. Maka disertasi ini termasuk salah satu di antara rujukannya. Termasuk buku yang saya tulis tentang fikih bermadzhab, rujukannya di antaranya adalah buku yang tadi kita sebutkan. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan sekali lagi mohon maaf kajiannya cukup telat mengingat tadi ada qadarullah, ada kendala teknis ya. Dan semoga Allah taala merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ranil, Ustadz Amir Asoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, Konsultasi Zakat dan Waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, tidak ada. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ovan bertanya di luar tema. Ustadz, apa karya dari Imam Ibnu Rajab yang terkenal Ustadz? Apakah bisa dijelaskan? Dari Ramadan di Kalteng. Apa karya Imam Ibnu Rajab yang terkenal? Yang sangat terkenal, ya, yang sangat terkenal adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi. Kemudian beliau tambahkan, Arba'in Nawawi itu jumlahnya 42 hadis ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Lalu beliau tambahkan dengan 8 hadis tambahannya sehingga totalnya jadi 50 hadis. Kemudian setelah itu dikasih syarah dan penjelasan yang sangat bagus, jadilah buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini yang paling terkenal. Kemudian di antara karya beliau yang lainnya yang terkenal adalah Lataiful Ma'arif fil Mawasim Al-A'mal. Kitab Lataiful Ma'arif yang membahas tentang amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat sepanjang satu tahun. Sehingga di situ beliau menjelaskan ketika di bulan Dzulqa'dah amalannya apa saja. Sekarang Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah amalannya apa saja. Nanti Muharram amalannya apa saja. Safar amalannya apa saja. Dan demikian seterusnya. Di saat yang sama beliau juga menjelaskan tentang ada apa sih di bulan itu. Sehingga di Muharram itu ada apa. Meskipun bukan buku sejarah ya. Tapi kadang beliau menyebutkan sebagian kecil tentang sebuah kejadian di bulan Muharram atau di bulan Safar atau di bulan yang lain. Yang itu ada hubungannya dengan amal yang disunahkan untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ini buku Lataiful Ma'arif. Kemudian beliau juga punya buku syarah Sahih Bukhari. Judulnya Fathul Bari. Namun buku itu tidak lengkap sehingga beliau hanya mensyarah sebagian. Dan beliau juga punya buku syarah Tirmidzi. Tapi buku itu hilang naskahnya. Informasi yang banyak dinyatakan oleh para ulama terkait biografi Al-Hafidz Ibnu Rajab, syarah Tirmidzi, naskah beliau hilang. Dan tinggal bagian akhir yaitu untuk Kutubul Ilal, untuk Kitabul Ilal, bab tentang masalah al-ilal, penjelasan tentang ilah-ilah hadis, yang mungkin bagi kita yang tidak punya pengantar ilmu hadis, kesulitan untuk membaca karya semacam ini. Dan masih banyak karya beliau yang lainnya yang tipis-tipis, terutama karya dalam masalah hadis. Karena beliau termasuk di antara ulama yang menekuni bidang hadis, dan juga syarah-syarah beliau dalam masalah hadis cukup dominan. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Rajab termasuk di antara ulama yang banyak jadikan rujukan dalam masalah hadis. Wallahu a'lam. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk Ustaz dan jamaah kajian peserta tim. Ustaz, apa petunjuk beramal ibadah bagi kami yang tidak bermazhab ini, Ustaz? Karena usia sudah cukup senja, lalu dari manakah kami memulai kalau kami ingin bermazhab? Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jika Anda bersabar, bisa dinantikan untuk kajian sesi berikutnya, yang nanti judulnya ini ya, Cara Orang Awam Bermadhab. Di buku Fikih Bermadhab, bisa ditranslation, di buku Fikih Bermadhab di halaman 141. Insya Allah nanti kita akan bahas yang ketujuh, catatan ketujuh tentang masalah bermadhab, yaitu cara orang awam dalam bermadhab. Yang tentunya berbeda dengan cara seorang talibul ilmi, orang yang belajar agama dalam bermadhab. Juga berbeda dengan cara ulama dalam bermadhab. Sehingga kita sebagai orang awam, ya, saya dan teman-teman yang lain sebagai orang awam, apa sih yang harus dilakukan ketika ingin belajar agama? Nah, besok insya Allah akan kita pelajari di cara orang awam bermadhab. Namun ringkasnya begini ya. Intinya adalah belajar sebisa yang Anda jangkau. Belajar sebisa yang Anda jangkau. Kita tidak lagi bicara bermadhab. Intinya Anda silahkan belajar sebisa yang Anda jangkau. Sehingga nanti bisa minta bimbingan kepada ustadz yang ada di sekitarnya. Pak ustadz, ada nggak rekomendasi buku fikih yang enak dibaca? Ya. Kalau buku novel kan mungkin semua orang senang baca ya, yang suka novel. Ustadz, saya minta diarahkan buku fikih yang enak dibaca seperti apa. Ya. Anda beli buku itu, silahkan baca sendiri. Sudah? Wah, gak kuat baca sendiri. Kalau gak kuat baca sendiri ya, jika ada kajiannya silakan diikuti. Yang kedua, setelah Anda belajar buku fikih, nanti dalam proses belajar itu, membaca itu, Anda akan menjumpai beberapa kasus. Ketika Anda menjumpai beberapa kasus, sampaikan kepada ustadz, ada kasus seperti ini, penjelasannya bagaimana? Dan demikian seterusnya. Insya Allah dengan cara ini seorang hamba bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam belajar agama. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita hanya mengikuti salah satu mazhab saja? Semisalnya hanya mengikuti mazhab Abu Hanifah Ustaz. Bolehkah kita hanya mengikuti salah satu mazhab saja? Bolehkah hanya mengikuti salah satu mazhab? Jawabannya diperbolehkan. Namun, tidak boleh taklid. Dan mengikuti mazhab bukan termasuk taklid. Artinya, dia mengikuti mazhab itu sebagai upaya dia dalam mempelajari kebenaran. Jika dalam proses itu dia menjumpai ternyata kebenaran tidak ada di sini, tapi adanya di mazhab yang lain, maka kewajiban dia adalah mengikuti kebenaran. Bukan mengikuti mazhab. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Sehingga mempelajari mazhab tertentu silahkan. Mengikuti mazhab tertentu silahkan. Namun sebagai konsekuensinya, apabila ada sebuah kebenaran yang Anda ketahui ternyata berbeda dengan mazhab Anda, maka kewajiban kita tidak boleh meninggalkan kebenaran tersebut lalu membela mazhab. Karena yang seperti ini jadinya kita melakukan praktek ta'asub. Ya. Melakukan praktek ta'asub. Apa itu ta'asub? berlebih-lebihan dalam mengikuti pendapat. Fanatis dalam mengikuti pendapat. Ketika sudah fanatis, dia enggak mau goyang. Saya maunya di sini aja, padahal ini belum tentu benar. Maka prinsipnya adalah ikuti jalan mazhab itu. Namun ketentuannya, jika dalam perjalanannya mengikuti, Anda mengetahui sesuatu yang lebih benar, lebih kuat, Anda harus pindah, beralih. Tidak boleh fanatis di sini. Nanti setelah mengikuti itu, balik lagi silahkan. Sehingga dalam masalah tertentu bisa jadi dia keluar dari mazhab tertentu. Nanti begitu masalah ini beres, dia masuk lagi. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, Ustaz mengatakan bahwa kita harus mengikuti dalil. Jika ada ulama mustahid yang tidak sesuai dengan dalil, maka pendapat ulama tersebut harus kita tinggalkan. Pertanyaannya, apakah mungkin ya Ustaz, jika seorang ulama mujtahid mutlak mustaqlil seperti imam empat mazhab dan semisalnya keliru dalam berfatwa sehingga tidak sesuai dengan dalil, bukankah kata Ustaz ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah, bahkan mereka jauh lebih kuat rasa khaufnya kepada Allah jika dibandingkan dengan kita Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, apakah mungkin ulama itu keliru dalam berijtihad meskipun mereka sangat semangat dalam mengikuti dalil? Jawabannya sangat mungkin. Loh kok bisa? Karena mereka bukan nabi yang maksum. Sehingga karena bukan nabi, maka mungkin saja seorang ulama dia mengalami kesalahan dan kekeliruan dalam menyimpulkan sebuah kebenaran dalam berfatwa. Saya ulang, ulama bukan nabi yang maksum, maka mungkin saja mereka mengalami kesalahan dan kekeliruan. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Makanya dalam pernyataan-pernyataan yang pernah kita angkat dari mereka, tidak ada satupun ulama yang mengajarkan untuk taklid. Kami sebutkan beberapa keterangan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Misalnya Imam Malik mengatakan, ya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa sahib hadzal qubur. Semua orang berhak untuk diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali ya, keterangan dari penghuni kuburan ini. Yang beliau maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang nabi. Sedangkan ulama sehebat apapun karena dia bukan nabi pasti punya peluang untuk salah. Punya peluang untuk keliru. Bukankah mereka itu orang yang sangat takut kepada Allah? Betul, mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya adalah ulama, para ulama. Sehingga mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Namun posisi mereka yang sangat takut kepada Allah bukan berarti mereka maksum dari kesalahan. Karena dia punya keterbatasan. Loh kok bisa? Sudah berusaha dan dia dasari dengan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kok bisa salah? Namanya juga orang yang tidak maksum. Sehingga salahnya di mana? Mungkin beliau tidak tahu. Ada hadis yang seperti ini. Mungkin bagi beliau hadis ini dhaif, bagi ulama yang lain sahih. Mungkin tidak tahu, mungkin didhaifkan, mungkin. Ada banyak kemungkinan. Nah, semua kemungkinan itu, kemungkinan-kemungkinan ulama, kenapa kok sampai dia meninggalkan sebagian dalil? Semua kemungkinan itu dibukukan oleh Syekhul Islam. Dalam karya beliau yang berjudul Raf'ul Malam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dalam buku ini beliau mengasih penjelasannya. Uzur apa sih yang perlu kita hadirkan ketika kita menjumpai ada ulama yang keliru dalam berijtihad? Nah, beliau sebutkan, ulama dalam meninggalkan dalil itu ada beberapa kemungkinan sebab. Kenapa ulama itu keliru dalam berijtihad? Ada beberapa kemungkinan sebab. Lalu beliau mengajarkan kepada kita prinsip kedewasaan agar ketika terjadi perbedaan tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan lagi, ada? Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hambanya yang istiqomah. Untuk selalu bisa belajar bersama. Karena sebenarnya ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya punya selera yang tinggi. Yaitu selera kepada ilmu. Karena dengan ini seorang hamba akan lebih sehat hatinya, lebih sehat mentalnya, sebab dia dekat dengan zikrullah. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.